Yusuf Al-Makassari Al-Ghurai yang saat diasingkan kemudian sampai ke Afrika Selatan. Dan ini tipikal para ulama dan orang-orang yang beriman. Jadi dimanapun mereka berada, dimanapun ditempatkan, walau tempat yang terbatas, bahkan mungkin sumber dayanya nyaris tidak didapatkan, tapi kalau iman melekat ke dalam jiwa, maka Allah akan berikan kenikmatan dalam kehidupannya. Buya Hamka masuk penjara, tapi bisa menuliskan tafsir yang sangat fenomenalnya. Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Ghawai, kalimat terakhir ini penting, Al-Ghawai, diasingkan sampai ke Afrika Selatan, malah bisa berdakwah membawa nama harum Makassar dan Goa sampai ke sana. Sampai sekarang ada kampung di Afrika Selatan namanya Kampung Makassar. Secara umum bahkan Allah berikan rumusnya. Rumus ini ada di Quran surah ke-18. Surah Goa. Al-Kahfi.